itu bukan hanya sebatas ucapan bilisan saja. Akan tetapi juga diiringi dengan keyakinan serta bukti pengamalan dari seorang dari konsekuensi mengucapkan La ilaha illallah. Qala asy-syarihu hafizahullah wa qalu la ilaha illallah wa syahidu lirrasuli birrisalah zahiran. Mereka yakni orang-orang munafikin mengucapkan la ilaha illallah. Mereka bersaksi terhadap Rasul, membawa risalah secara zahirnya saja, secara lahiriahnya saja. Lahiriahnya, zahirnya mereka mengucapkan La ilaha illallah. Secara lahiriahnya mereka juga bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah secara lahiriah. Kama qala Allahu ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan tentang mereka, idza ja'akal munafiqun, qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ittakhadhu aymanahum junnah. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengucapkan kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah dan Allah itu tahu bahwa engkau adalah utusannya. Allah itu mempersaksikan bahwa orang-orang munafikin benar-benar mereka telah berdusta. Benar-benar mereka telah berbohong terhadap kesaksiannya. Mereka menjadikan aimanahum junnah. Junnah yakni sutroh. Yastatiruna biha. Atau sitroh. Yastatiruna biha. Mereka menjadikan aiman, sumpah-sumpahnya, hanya sebagai junnah. Hanya sebagai penutup untuk menutupi diri mereka dengan kalimat itu. Naam. Supaya tidak terlihat. Sehingga mereka terhalangi dengan kalimat itu. Fal munafiquna dakhalu fil Islam lamma ra'au quwwatal muslimina zahiran. Maka mereka orang-orang munafik masuk ke dalam Islam ketika melihat kekuatan kaum muslimin secara zahir. Kalau melihat kemampuan kaum muslimin ternyata dimenangkan oleh Allah dari satu peperangan menuju peperangan yang berikutnya. Dari satu kejadian menuju kejadian yang berikutnya. Orang munafik langsung ittakhadhu aymanahum. Mereka ngambil sumpah. Tujuannya apa? Sebagai junnah. Sebagai penghalang saja supaya mereka aman. Supaya mereka apa? Terpelihara, terjaga, tidak ternodai. Itu saja. Busuk sekali kan orang-orang munafik. Busuk sekali itu. Nebeng keislaman hanya untuk apa? Bisa hidup. Karena mereka tahu orang-orang muslim itu baik-baik. Pinam, orang-orang muslim itu baik-baik dalam bermuamalah, dalam ya beribadah. itu baik-baik, bukan orang-orang yang jahat, bukan orang-orang yang ambisius. Tahu secara umum kaum muslimin itu baik. Lah, supaya mereka bisa masuk ke dalam barisannya, mau tidak mau, meskipun dengan cara dusta pun, dilakukan oleh mereka. Tapi batinnya itu kufur. Naam, wabaqau 'alal kufri batinan. Mereka tetap dalam keadaan kufur secara batin, wal 'iyadzu billah. Busuk sekali mereka itu. Mereka membenci orang-orang yang di sekitarnya dari kalangan kaum muslimin. Mereka hanya nebeng mendapatkan keamanan, ketenteraman di tengah-tengah kaum muslimin. Tetapi ketika mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah secara batin, disuruh mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah, mereka menghindar. Ini sikapnya orang-orang munafik. Wal'iyadu billah. Busuk sekali itu orang-orang munafik memang. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat kemunafikan. Suka berbohong. Ya, suka berkhianat. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji suka apa? Mengingkari. Wa idza tumina khana. Ketika diberi amanah malah berkhianat. Wa idza khasama fajara. Ketika bertengkar, ketika bertikai itu berbuat curang. Yang penting menang, bukan lagi tujuannya adalah menetapkan kebenaran, bukan. Membantah kebatilan, bukan, tapi yang penting saya menang. Meskipun dengan cara curang. Walidzalika ja'alahumullahu fid darkil asfali minan nar tahtal musyrikin. Oleh karena itu Allah menjadikan mereka orang-orang munafikin berada di dalam kerak neraka yang paling bawah, di bawahnya orang-orang musyrik, abadatul awsan, tahtal malahidah, para penyembah-penyembah berhala, para penentang-penentang agama, orang-orang munafik itu di bawahnya lagi. Li'azimi jurmihim wa khida'ihim wa makrihim, karena besarnya kejahatan mereka, tipuan mereka, ya, makar mereka orang-orang munafiqin. Naam, nas'alullah as-salamata wal 'afiyah. Yukhadi'un Allah wal ladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka akan menipu Allah. Mereka akan menipu orang-orang yang beriman. Dan tidaklah mereka tipu kecuali diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Dalam keadaan mereka tidak merasa. Orang ya membuat makar, taruhlah secara umum, orang berbuat zalim kepada orang lain, sejatinya dia sedang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Sebagaimana orang berbuat baik kepada orang lain, mendoakan orang lain pun sejatinya dia sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Mendoakan kebaikan untuk diri sendiri. Semua itu nanti akan terbukti. Waktu yang akan membuktikan. Lihat saja itu. Oleh karena itu, ya, sejatinya yang mereka tipu itu adalah diri mereka sendiri. Bukan Allah. Bukan juga orang-orang yang beriman. Bukan. Tapi diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Fal munafiqu yaqulu la ilaha illallah wa huwa fid darkil asfali minan nar. Maka orang munafik, mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka tetap berada di dalam kerak neraka yang paling bawah. Fakaifa taqulun inna la ilaha illallah yakfi mujarradut talaffuzi biha? Lalu bagaimana kalian kok bisa mengatakan kalau la ilaha illallah saja, mengucapkan dengan lisannya saja, telah mencukupi? Hanya sebatas pengucapan saja. Kemudian sudah, yang penting orang itu mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah. Min ahlil jannah. Kok bisa? Wahaula'il munafiqun bidarkil asfali minan nar. Padahal mereka orang-orang munafiqun berada di dalam kerak neraka yang paling bawah. Wahum yaquluna la ilaha illallah. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fadalla anna mujarradan nutqi biha la yakfi illa bi'tiqadil qalbi wa 'amalil jawarih. Maka di sini menerangkan bahwa semata-mata mengucapkan la ilaha illallah saja itu tidak mencukupi, kecuali dengan keyakinan hati serta amalan anggota badan. Iyalah. Naam. Harus seperti itu. Buktinya mana? Ada pembuktian secara amalan. Ya, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, apa konsekuensinya? Apa buktinya? Ketika dia meyakini dalam hatinya, apa buktinya? Saling sejatinya. Saling melazimkan. Dirinya apabila telah meyakini, maka dia buktikan dengan anggota badan. Kalau dia sudah mengikrarkan secara anggota badan, secara lisan, mestinya dia meyakininya. Bukan malah memiliki keyakinan yang sebaliknya. Malah memerangi kaum muslimin. Malah memerangi ya orang-orang yang beriman. Sehingga mereka berada di dalam kerak neraka yang paling bawah. Ini yang ingin Syekh sebutkan. Ya. Tsumma qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala ma'a kaunihim yusallun wa yatasaddaqun. Padahal mereka juga mengerjakan sholat. Mereka juga bersedekah. Al-munafiqun yusallun wa yatasaddaqun wa yakhrujuna lil jihadi ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam fi dhahir. Orang-orang munafiqun, mereka salat, mereka sedekah, mereka juga keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun secara zahir, secara nampak. Walakinnahum munafiquna fi qulubihim. Akan tetapi mereka adalah orang-orang munafik, terdapat kenifakan di dalam hati mereka. Wahum yaquluna la ilaha illallah walam tanfa'hum. Mereka mengucapkan la ilaha illallah namun tidak berguna, tidak bermanfaat. Jelas ya? Naam. Ini dalam hal apapun ini. Seorang sejatinya tertuntut dengan keyakinannya. Tertuntut dengan ucapannya. Yang dia katakan bagaimana? Laksanakan. Kalau seperti itu. Oh, ini yang dikatakan tidak baik. Berarti jangan kamu ucapkan. Kalau seperti itu. Karena semuanya itu memiliki kelaziman-kelaziman. Semua itu memiliki konsekuensi. Barakallahu fiikum. Ini kondisi mereka orang-orang munafikin. Jadi, kalau kita runtut pembahasan ini dari awal, Syekh ingin menerangkan, di dalam kalimat la ilaha illallah itu tidak cukup hanya sebatas mengucapkannya dengan lisan. Ini loh buktinya orang-orang munafik itu tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallahnya mereka. Tidak bermanfaat. Karena hatinya kufur kepada la ilaha illallah itu sendiri. Kemudian Syekh melanjutkan. Walakinnal murad qauluha ma'a ma'rifatiha bil qalbi. Akan tetapi yang dimaukan ialah mengucapkan la ilaha illallah disertai dengan pengetahuannya secara hati. Diiringi pengetahuannya dalam hatinya. Wa mahabbatiha wa mahabbati ahliha. Mencintai kalimat la ilaha illallah. Dan mencintai orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tanpa memandang fisik dan status. Wa bughdhi man khalafaha wa mu'adatihi. Dan membenci siapa saja yang menyelisihinya. Serta memusuhinya. Itu la ilaha illallah. Memiliki keharusan, memiliki komitmen al-bara'ah minasyirki wa ahlih, berlepas diri dari syirik serta para pelaku-pelakunya. Konsekuensi la ilaha illallah, mencintainya, mencintai orang-orangnya, membenci yang menyelisihinya, membenci yang memusuhinya. Harus ada di sana loyal dan disloyal. Harus ada di sana al-wala wal-bara yang telah diatur dalam syariat Islam. Al-muradu min la ilaha illallah qauluha bil lisan ma'a'tiqadil qalbi biha wal 'amal bimuqtadhaha. Yang dimaukan dari la ilaha illallah ialah mengucapkannya dengan lisan, kemudian meyakini dengan hati, serta mengamalkan dengan anggota badan sesuai dengan konsekuensi-konsekuensi la ilaha illallah. Wa muwalatu ahliha wa muadatu man khalafaha. Memiliki loyalitas, memiliki sikap loyalitas kepada mereka-mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Memusuhi orang yang menyelisihi la ilaha illallah. Wa hadha huwal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Dan inilah yang disebut dengan cinta dan benci karena Allah. Awthaqu ural iman. Alih keimanan yang paling kuat adalah cinta dan benci karena Allahu Jalla wa'ala. Hadihi kulluha min muqtadha la ilaha illallah. Semua ini termasuk dari konsekuensi la ilaha illallah. Walihada qalu, oleh karena itu mereka mengatakan, yakni para ulama, la ilaha illallah laha sab'atu syurut. La ilaha illallah itu ada 7 syaratnya. Nadhamaha ba'dul ulama biqaulih. Yang telah disusun secara nadhom, secara mandhumah oleh sebagian ulama dalam ucapannya. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma' mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabuli laha. Ilmu, yakin, ikhlas, ya asidku, mahabbah, inqiyad, al-qabul. 7. Naam. Ini telah kita jelaskan secara rinci pada pertemuan sebelumnya. Dalil-dalilnya juga telah kita sebutkan. Banyak. Ya, banyak kitab-kitab atau karya-karya yang seperti ini. Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Gurunya Syekh Abdullah Al-Bukhari. Ya, hafizahullahu ta'ala. Beliau juga memiliki kitab khusus tentang La ilaha illallah. Syurut La ilaha illallah. Kelihatannya sepele, pembahasannya seputar itu, dan itu. Dalilnya juga itu, tapi itu menentukan loh. Justru itu memupuk dan terus memupuk. Yang apabila seseorang tidak memiliki keyakinan ini, tidak memiliki keyakinan La ilaha illallah, amalannya pasti amburadul, tidak jelas. Amalannya berhamburan lah, tidak jelas. Justru ini selalu diutamakan. Dan yang pertama dalam kita, ya, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Pondasi yang utama dan yang paling pertama. La ilaha illallah. Yang di situ akan secara otomatis akan melahirkan amalan-amalan yang baik. Ucapannya, perbuatannya, itu akan baik. Jika benar yang seperti ini. Coba perhatikan para sahabat. Kalau kita membaca sejarah mereka para sahabat. Ya kan? Melahirkan amalan-amalan yang hebat. Jihad fisabilillah. Infak, sedekah, terus jalan sendiri. Karena ini selalu dipupuk. Naam. Nyawa pun mereka berikan. Coba kalau hanya seorang mempelajari furu', ya, agama. Enggak mau untuk melakukan yang seperti itu. Jihad, ngitung itu. Apa ini dan seterusnya. Zada asy-syaikhu Sa'ad ibn 'Atiq rahimahullah syartan saminan faqala wazid saminaha al-kufran minka bima siwal ilahi minal asya qad uliha. Tambahkanlah yang kedelapan adalah mengkufuri asal darimu dari apa yang selain sesembahan yang telah disembah. Naam. Ini syarat. Syarat La ilaha illallah. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa anqiyadin wal qabuli laha wa zid thaminaha al kufrani minka bima siwal ilahi minal asyai qad uliha. Ini dihafalkan ya. Ini syarat-syarat La ilaha illallah. Syukur walhamdulillah bisa hafal lengkap dengan dalil-dalilnya. Baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Warukna La ilaha illallah. Serta kedua rukun La ilaha illallah. Human nafyu wal isbat. Yang mana keduanya, yakni rukun La ilaha illallah adalah penafian dan penetapan. Peniadaan dan penetapan. Ditiadakan ilah-ilah selain Allah. Ditiadakan sesembahan-sesembahan selain Allah itu tidak benar. Kemudian ditetapkan yang benar hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yakfin nafs, wala yakfil isbat, bala bud minal isnain. Tidak cukup hanya meniadakan dan tidak cukup hanya menetapkan. Bahkan harus kedua-duanya. Yaitu peniadaan dan penetapan. Ini rukun La ilaha illallah. Jelas ya? Sekarang, apa makna La ilaha illallah? Apa maknanya? Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti sesembahan selain Allah itu ada enggak? Tidak benar tadi ya. Yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sesembahan Allah Subhanahu wa taala. Bil lughatil arabiyyah. Antum namanya Haidar ya? Siapa namanya antum? Antum namanya siapa? Ya antum. Dia sing menggok. Ya antum. Siapa namanya antum ya? Rizki ya? Siapa namanya? Mikdad. Wildan. Ya Wildan. Bahasa Arabnya apa dan makna la ilallah itu? Masya Allah. Itu maknanya ya. Sekarang apa syarat-syaratnya? Apa? Terus yang kedelapan. Nah, Allah ya barik fik. Nah, itu syarat-syaratnya. Sekarang apa rukunnya? Antum, ujung selonjor, ya. Ya, rukun la ilallah ada berapa? Kelas berapa, antum? Kelas 1? Kelas 1 yurung diwarai, ya. Hah? Udah? Apa berarti rukun la ilallah ada berapa? Ada berapa? Hah? Rukun la ilaha illallah ada berapa? Dua, apa saja? Iya. An-nafyu wal isbat. Jadi itu biasanya la ilallah itu ada tiga itu. Kamu harus tahu maknanya, kamu harus tahu syarat-syaratnya, dan harus tahu rukunnya. Ya. Syukur alhamdulillah itu dihafal. Dalil-dalilnya, baik dari Alkitab maupun As-Sunnah, itu dibahas dalam kitab Tauhid itu enggak habis-habis itu. Barakallahu fikum. Ini udah isya, Pak Luan? Masuk? Belum? Udah yang azan? Belum ya? Hah? Ya enggak ngasih, brother. Sedikit lagi, berarti sedikit lagi. Kalau mulai maning ke sedikit, wah, tambah maning kan? Tayyib naktafilahuna insyaAllah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhukumullah.